Halo, selamat siang Pak Aris. Ya, ya. Ya, silakan Bapak. Nah, itu katanya ribuan peraturan, apa ribuan apa aja ya. Itu sebenarnya ya, itu makin banyak peraturan, makin dikarenakan orang untuk keluar duit lagi. Jadi makin banyak duit yang diterima. Apalagi duit-duit dilupakan gitu, Pak. Itulah udah biasa itu, Pak. Nggak usah heran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Pak Asikom, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, silakan, Bapak. Saya setuju dengan statementnya Pak Alvin Lee itu, Pak. Jadi KPK itu kan ngambilnya ikan teri-ikan teri lah. Ini yang ikan teri di lapangan itu kemarin dapat kejutan itu kan agak jeral, tapi paling 3 bulan lah nanti normal lagi, Pak. Biasa dapat duit jasa tambahan, sekarang gak ada kan, orang lemes gitu. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sikom ya untuk komentarnya. Kita terima line telepon kembali Pak Nasir ya. Halo. Halo. Sila Pak Nasir Pak ya. Nanti ya. Oke, okay, silakan. Ah, itu yang dirjen itu kalau enggak sanggup ya ganti aja. Dia waktu mau mengangkatan kan udah tahu aturannya. Jangan ngalesin ngomong 1000 macam alasan lah, kalau enggak sanggup ya udah ganti aja. Oke. Oke, okay, terima kasih.